بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة البخاري رحمه الله: باب وقت الفجر. Bab yang menerangkan tentang waktu fajar. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Amr bin Asim qala haddatsana Hammam an Qatadah an Anas bin Malik أن زيد بن ثابت حدثه bahwasanya Zaid bin Thabit menceritakan kepada Anas annahum tasahharu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa qamu ila salati, kemudian mereka berdiri menuju salat. Qultu kam bainahuma, kemudian aku katakan berapa jarak antara makan sahur dengan salat. Qala qadru 50 aw 60 ayat, sekedar 50 ayat atau 60 ayat. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Hasan ibn Sabbah sami'a Rauh bin Ubadah haddatsana Sa'id an Qatadah. Sa'id di sini Sa'id bin Abi Arubah. An Qatadah Sa'id bin Abi Arubah batun nas di Qatadah. Wa Anas bin Malik Qatadah dari Anas bin Malik. Anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam Rasul. Wa Zaid bin Thabit dan Zaid bin Thabit tasahara, keduanya beliau makan sahur. Falamma faragha, tatkala keduanya telah selesai dari makan sahur. Min sahurihima, qama Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ila salati fasalla, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit menuju salat. Kemudian beliau salat. Qulna li Anas, kemudian kami katakan kepada Anas, kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fis salah, berapa jarak antara selesai keduanya dari makan sahurnya dan masuknya ke dalam salat. Qala qadru ma yaqra'u ar-rajulu 50 ayah, yaitu sekedar seseorang membaca 50 ayat. Jarak yang tidak jauh barakallahu fikum dari makan sahur dengan salat fajar. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ismail bin Abi Uwais an akhihi, dari saudaranya. Saudaranya Ismail bin Abi Uwais yaitu Abu Bakar Abdul Hamid. Abu Bakar Abdul Hamid, saudaranya Ismail bin Abi Uwais. An Sulaiman. Sulaiman di sini Sulaiman bin Bilal. An Abi Hazim. Annahu samia Sahal ibn Sa'ad, bahwasanya Abu Hazim mendengar Sahal bin Sa'ad berkata, kuntu atasaharu fi ahli. Dulu saya makan sahur di keluargaku. Tsumma yakunu sur'atun bi an udrika salatal fajri. Kemudian beliau cepat-cepat untuk mendapatkan salat fajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makan sahur langsung cepat berangkat menuju salat fajar. Ini juga jarak yang barakallahu fikum menunjukkan tidak jauh antara makan sahur dengan waktu salat, yang ini menunjukkan bahwasanya salat fajar dilaksanakan di awal waktu. Barakallahu fikum. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Yahya bin Bukair, Yahya bin Abdullah bin Bukair. Akhbarana Lais ibn Sa'ad. An Ukail an Abi Shihab an Ibn Shihab, yani Az-Zuhri. Qala akhbarani Urwah bin Zubair. Mengabarkan kepadaku Urwah bin Zubair, kata Az-Zuhri, anna Aisyah akhbaratuhu, bahwasanya Aisyah mengabarkan kepada beliau Urwah bin Zubair, qalat kunna nisaul mu'minati yashhadna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-fajri mutalaffi'atin bimurutihinna thumma yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdina salata la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dulu kami para wanita menyaksikan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat fajar dalam keadaan kami mutalaffi'at, memakai berkemul, memakai kain yang bercorak murut. Kemudian kami pulang ke rumah-rumah kami setelah selesai melaksanakan salat dalam keadaan seorang pun tidak ada yang mengenal mereka karena masih gelap. Ini juga menunjukkan waktu salat subuh masih gelap. Barakallahu fikum. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, sebagai fawaid fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, istihbabul mubadarati bi salati subhi, disunahkan bersegera melaksanakan salat subuh fi awal waktu, di awal waktu. Ini salah satu faedahnya. Disunahkan melaksanakan salat subuh bersegera di awal waktu. Wa jawaz, dan hadis dalam hadis ini terdapat faedah yang lain, yaitu wa jawazu khurujin nisa' ila al-masajid li syuhudi salat al-lail. Bolehnya keluarnya para wanita menuju masjid-masjid untuk menyaksikan salat di malam hari, salat subuh, salat isya. Wa yukhadhu minhu jawazuhu fin nahar min babil aula. Dan juga diambil faedah daripada hadis ini, bolehnya mereka para wanita menyaksikan salat di masjid-masjid di siang hari lebih aula kebolehannya. Di malam hari saja, subuh untuk isya boleh, apalagi siang. Lianna al-lailata madhannatur ribah aktsar min an-nahar. Karena malam hari tempat waktunya dugaan adanya ribah. Keraguan-raguan perkara yang mungkin terjadi kejelekan lebih banyak daripada malam hari. Di malam hari sudah diperbolehkan lebih-lebih di siang hari para wanita untuk mendatangi masjid-masjid untuk menghadiri salat. Barakallahu fikum. Wa mahalu dzalik, dan waktunya atau tempatnya ketika boleh para wanita untuk menghadiri salat di masjid, Idza lam yukhsha 'alaihinna aw bihinna fitnatun. Apabila tidak dikhawatirkan menimpa kepada mereka fitnah atau apabila tidak terjadi fitnah dengan sebab mereka. Dari dua belah pihak. Bolehnya para wanita menghadiri masjid untuk sholat jamaah apabila aman dari fitnah atas orang lain dan apabila aman fitnah bagi mereka sendiri, para wanita. Naam. Kemudian juga wastadalla bihi ba'du ma la jawazi salatil mar'ati mutakhammiratal anfi wal fam. Sebagian ulama ada yang berdalil dengan hadis ini, bolehnya para wanita salat dalam keadaan menutup hidung dan mulut. Fakannahu ja'alat talaffu' sifatan li syuhudis salah wa tnam. Seolah-olah mereka berkemul menutup kepala-kepala mereka tadi, nah, sebagai sifat menerangkan tentang ketika mereka sholat bersama Rasulullah SAW sholat subuh. Wa ta'aqaba Iyad, sementara Iyad mengeritiknya, bi anna innama akhbarat an hayatil insiraf, padahal berdalil, padahal mereka menggunakan kain-kain mereka di kepala-kepala mereka itu bukan ketika salat, tetapi ketika mereka pulang menuju rumah-rumah mereka. Berarti pendalilan sebagian orang yang mengatakan boleh salat para wanita menutup mulut dan hidungnya, enam, berdalil dengan hadis ini, pendalilan yang enam tidak kuat, barakallahu fikum. Enam, karena mereka salat atau mereka memakai tutup kepala-kepala mereka itu keterangan tentang kepulangan mereka dari salat subuh, bukan ketika salat, barakallahu fikum. Maka para wanita salat dalam keadaan terbuka wajahnya sebagaimana hadis-hadis yang lain, barakallahu fikum. Wallahu a'lam, naktafi bihadzal qadar. Bismillahirrahmanirrahim.